Yang berikut ini tidak kalah bagusnya dengan Nasya Akila. Ya. Tadi ada Lilin Erlina, terus ada Riri Amora, ada Elsa Safira, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti yang satu ini ada Anggar Agusti Monata. Nasya Akila, thank you. Terima kasih. Terima kasih sekali buat rezekinya.